الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali di udara di frekuensi 107,7 FM radio dakwah salafiyah Banjarsari, yang dipancar luaskan dari komplek pondok pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Bagi antum semua yang ingin mengikuti kajian ini dengan seksama, kami persilahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 0853530304, 0853530304. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidzahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih pada hadis yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadithu as-sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, yakni para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan hadis ini. Di antaranya yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Adapun nasihat bagi kitabnya adalah dengan meyakini dan mengamalkan isi dan kandungan kitab tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba kepada beliau, dengan mencontoh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga orang yang bermaksiat kepada beliau, yang tidak mengikuti sunnah beliau, atau yang berbuat bid'ah di dalam agama, berarti bukan orang yang menegakkan nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka akan kita lanjutkan insyaallah taala penjelasan apa yang dimaksud dengan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Dan sebelumnya perlu juga kita tegaskan bahwasannya ulama menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, itu dari sisi bahasa adalah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Ad-din mubtada, an-nasihah adalah khabarnya. Yang biasanya kalau mubtada itu ma'rifah, biasanya mubtada itu ma'rifah dan khabarnya itu nakirah. Yaitu ad-dinu nasihatun. Tetapi di sini kedua-duanya ma'rifah. Baik ad-din mubtada'nya maupun an-nasihah khabarnya. Maka di situ ada suatu makna tersendiri, yakni ifadatul hasar, bermakna al-hasar, pembatasan. Bahwasannya agama itu betul-betul nasihah, betul-betul merupakan nasihah, atau nasihah itu merupakan agama itu sendiri. Karena telah kita jelaskan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 yang harus kita tujukan nasihat itu, dan masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu nasihat kepada Allah adalah mentauhidkannya, nasihat kepada kitabnya adalah dengan mengamalkannya, dan nasihat kepada Rasulnya adalah dengan meneladaninya. Ini semua inti dari agama. Ini semua merupakan inti agama. Kita lanjutkan insyaallah taala pada golongan yang ketiga atau yang keempat, yaitu wali a'immatil muslimin, dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. A'immah itu jamaknya imam. Jamaknya imam, artinya pemimpin. Dan asal maknanya adalah qudwah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillah." Dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Ini makna imam di dalam syariat. Dia adalah qudwah. Sesungguhnya Ibrahim, kata Allah, adalah ummah yang taat kepada Allah. Maksudnya dia adalah qudwah, teladan. Demikian pula dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 tentang doa hamba-hamba Allah yang penyayang, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Qudwah, teladan. Taib. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa a'immatul muslimina sinfani minan nas. Dan para pemimpin kaum muslimin itu ada dua golongan. Al-awwal al-ulama. Yang pertama adalah para ulama. Wal muradu bihim al-ulama'u rabbaniyuna. Dan yang dimaksud dengan para ulama adalah ulama rabbaniyun, Siapa mereka? Alladzina warasun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Ulama rabbaniyun atau ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewariskan ilmu dari beliau, mewariskan ibadah, akhlak dan dakwah. Ini yang dimaksud dengan ulama. Ilmunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam dakwah. Dia mengikuti metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan al-ulama. Wa haula'i hum ulul amri haqiqatan. Dan mereka itulah pemimpin yang hakiki. Pemimpin yang sebenarnya. Li'anna haula yubashiruna al-ammah wa yubashiruna al-umara. Karena mereka itu secara langsung membimbing umat, demikian pula membimbing para pemimpin umat itu, yakni pemerintah. Wa yubayyinuna dinallahi wa yad'una ilaihi, dan mereka menjelaskan agama Allah dan mereka mengajak kepadanya. Ini yang pertama. Jadi maksud dengan pemimpin kaum muslimin adalah ulama. As-sinfu tsani min a'immatil muslimin. Yang kedua, bagian kedua dari pemimpin kaum muslimin, mereka itu adalah al-umara, pemerintah. Al-munafidhuna li syari'atillah, yang menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada nakul, oleh karenanya kami katakan, al-ulama mubayyinun, wal-umara munafidhuna yajibu alaihim, ayunafidhu syariatallahi azza wa jalla fi anfusihim wa fi ibadillah. Ulama itu adalah yang menjelaskan syariat Allah, sedangkan pemerintah mereka yang merealisasikan syariat Allah tersebut. Wajib atas mereka merealisasikan syariat Allah azza wa jalla pada diri mereka dan pada rakyat mereka. Ini kewajiban pemerintah. Dan ini adalah sesuatu yang berat yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban kepada para pemimpin itu adalah penegakan syariah, terutama dalam menegakkan tauhid di tengah-tengah masyarakat. Bukan masalah ekonomi masyarakat dulu yang ditanyakan. Tetapi yang pertama ditanyakan, bagaimana dia menegakkan agama di tengah-tengah masyarakatnya. Apakah dia adalah orang yang menjaga keimanan masyarakatnya agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang sesat dan membimbing mereka ke jalan yang benar? Atau malah dia biarkan masyarakatnya terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan, atau melakukan perbuatan kemaksiatan, bahkan dilakukan beramai-ramai secara umum, didirikan tempat-tempat maksiat, bahkan tempat-tempat kesyirikan. Apabila dia membiarkan hal seperti ini, maka pertanggungjawabannya sangat berat di hari kiamat. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasannya kepemimpinan itu akan menjadi nadamah yaumal qiyamah, penyesalan pada hari kiamat. Baik. Jadi inilah yang dimaksud dengan pemimpin kaum muslimin, ulama dan umara. Para ulama dan pemerintahnya. Kemudian wan nasiha lil ulama takunu bi umurin. Dan yang dimaksud dengan nasiha kepada para ulama itu dengan beberapa perkara. Minha al-awwal. Di antaranya yang pertama, mahabbatuhum, mencintai mereka. Ini yang pertama. Ini yang dimaksud dengan nasihat kepada para ulama. Mencintai mereka. Li'annaka idza lam tuhib ahadan fa innaka lan tata'assa bihi. Karena engkau kalau tidak mencintai para ulama, maka tidak mungkin engkau meneladani mereka. Padahal mereka adalah pewaris para nabi. Dan bahkan ulama harus lebih kita cintai melebihi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka bumi hari ini. Sebab sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Demikian pula para sahabat. Andaikan ada nabi dan rasul, maka tentunya nabi dan rasul yang lebih kita cintai. Para nabi dan rasul telah meninggal, maka para ulama, kedudukan mereka bagaikan para nabi di kalangan Bani Israel. Sebab Bani Israel dahulu, ulama mereka adalah para nabi mereka sendiri. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu an-nabi." Sesungguhnya Bani Israel senantiasa dibimbing oleh para nabi, dipimpin oleh para nabi. Setiap meninggal seorang nabi akan digantikan nabi yang lain. Kalau kita tidak ada nabi yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya dibimbing oleh para ulama. Maka kedudukan para ulama di tengah-tengah kaum muslimin bagaikan para nabi di kalangan Bani Israel. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Dan wala seorang muslim, kecintaan seorang muslim, apabila dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama harus lebih dia cintai. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai siapa yang Allah cintai. Maka seorang muslim yang sempurna kecintaannya kepada Allah, dia lebih mencintai orang yang Allah cintai dibanding siapapun juga. Siapa yang lebih Allah cintai, maka dia juga mencintainya melebihi kecintaannya kepada yang lainnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan para ulama adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah, hanyalah yang bertakwa kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama. Maka hendaklah kita mencintai para ulama melebihi kecintaan kita kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah lebih mencintai mereka dibanding yang lainnya. Baik. Jadi kecintaan seorang muslim adalah berdasarkan ketakwaan seseorang. Berdasarkan ketakwaan seseorang. Oleh karenanya, Nabi SAW sangat mencintai Abu Bakar. Melebihi kecintaannya kepada Aisyah. Melebihi kecintaannya kepada Fatimah. Melebihi kecintaannya kepada Al-Hasan wal-Husain. Abu Bakar, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andaikan boleh aku jadikan di antara manusia seorang khalil, seorang yang sangat-sangat dicintai selain Allah, maka tentunya Abu Bakar yang akan aku jadikan sebagai khalil. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling terbaik karena ketakwaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula kita. Kita cintai para ulama, kita cintai orang-orang yang bertakwa sesuai ketakwaan mereka. Bukan malah kita musuhi. Orang-orang yang bertakwa, kita musuhi. Ini akan mengundang permusuhan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebab Nabi SAW telah mengingatkan, sebagaimana dalam hadis Qudsi, "Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, ini orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya. Maka ini yang pertama, mencintai para ulama. Al-thani yang kedua, ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq. Menolong mereka dan membantu mereka di dalam menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan nasihat bagi para ulama, menyebarkan ilmu para ulama. Fatansyuru kutubahum bil wasailil i'lamiyah al-mutanawwi'ah. Maka hendaklah engkau menyebarkan kitab-kitab para ulama dengan sarana-sarana penyebaran yang berbeda-beda. Allati takhtalifu fi kulli zamanin wa makanin. Yang berbeda-beda setiap zaman dan tempat. Sekarang alhamdulillah, menyebarkan kitab-kitab para ulama dapat dengan mudahnya. Mudah kita cetak. Kalau kita punya dana, kita cetak, kita copy, kita sebarkan. Atau bahkan melalui media massa, melalui internet dan sebagainya. Dan yang paling terbaik adalah kita mempelajari kitab-kitab tersebut, kemudian kita sampaikan kepada umat. Ini yang dimaksud dengan nasihat kepada para ulama, menyebarkan ilmu yang diajarkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena para ulama itu sedikit sekali. Para ulama sedikit sekali. Sedikit orang-orang yang betul-betul berilmu dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita tolong. Perlu kita bantu untuk menyebarkan ilmu para ulama. Kalau kita tidak membantu mereka, maka yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah kejahilan. Dan yang bukan ulama akan dianggap ulama. Dan yang lebih parah lagi, kalau ada orang-orang yang merasa lebih tinggi dari para ulama. Karena menurut mereka, ulama katanya hanya duduk-duduk saja di majelis ilmu. Tidak keliling-keliling berdakwah seperti mereka, dari masjid ke masjid. Baru bertobat kemarin, sudah disuruh berdakwah, disuruh ceramah, tanpa sedikit pun berusaha untuk mempelajari ilmu para ulama dan menyebarkan ilmu mereka. Pada akhirnya, mereka sesat dan menyesatkan. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam Kitabul Ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu secara sekaligus. Allah angkat dari hati hamba-hambanya, dari hati para ulama, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai ketika tidak ada seorang alim pun Allah tinggalkan, Allah sisakan di muka bumi ini, maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang diangkat sebagai pengurus umat, sebagai pembimbing umat, sebagai tokoh agama, orang-orang jahil. Maka apa yang terjadi? Fasu'ilu wa aftau. Mereka ditanya, lalu mereka pun berfatwa bighairi ilmin, tanpa didasari oleh ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Ini akibatnya, kalau kita tidak menyebarkan ilmu para ulama di tengah-tengah masyarakat, akan muncul ru'asa juhala, para pemimpin-pemimpin umat yang jahil. Yang ketika ditanya tentang agama, ketika membimbing masyarakat dalam hal agama, mereka berbicara tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ats-tsalits, yang ketiga, yang dimaksud dengan nasihat kepada para ulama, adzabbu an a'radihim. Membela kehormatan mereka. Ini termasuk bagian yang terpenting dalam menghormati para ulama. Yakni membela kehormatan mereka. Sebab ulama adalah orang-orang yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah telah mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang bertakwa beberapa derajat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, orang-orang yang bertakwa telah Allah angkat derajatnya. Dan di antara orang-orang yang bertakwa tersebut, Allah angkat lagi orang-orang yang berilmu di antara mereka. Maka sudah sepatutnya kita menghormati para ulama dan membela kehormatan mereka. Kenapa? Karena Allah menghormati mereka. Allah telah angkat derajat mereka. Maka termasuk dosa yang sangat besar kalau kita menjatuhkan kehormatan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami seorang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak mengetahui haknya seorang alim, haknya para ulama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kehormatan para ulama, sehingga kita juga berkewajiban membela kehormatan para ulama. Wa idza nusiba ila ahadin minal ulama ar-rabbaniyyin syai'un yustankar fa 'alaika an tattakhidha hadhihi al-marahil. Dan apabila, kata beliau rahimahullah, dinisbahkan kepada salah seorang ulama rabbaniyin suatu perkara yang diingkari, suatu kemungkaran, maka hendaklah engkau mengikuti beberapa tahapan berikut ini. Jadi, kalau kita dengarkan ada suatu kemungkaran dinisbahkan kepada seorang ulama bahwa ulama fulan mengatakan sesuatu yang mungkar, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, al-marhatul ula an tatathabbat min nisbatihi ilaih. Hendaklah engkau tathabbut, check and recheck. Pastikan dulu kebenaran penisbatan tersebut kepada ulama kepada ulama itu. Fakam min asya nusibat ila alim wahya kadibun. Berapa banyak sesuatu yang disandarkan kepada seorang alim, fulan mengatakan demikian dan demikian, padahal itu dusta. Fala budda an tata'akkad. Maka wajib bagimu untuk memastikan. Fa idza ta'akkadta min nisbatil kalam ilaih fantakil ilal marhalati tsaniyah. Kemudian, kalau engkau sudah memastikan bahwasannya memang ucapan tersebut dikatakan oleh ulama itu, maka hendaklah engkau beralih pada tingkatan yang berikutnya. Yang kedua, wahiya anta ta'ammal hal hadza mahallu intiqadin am la. Hendaklah engkau perhatikan apakah yang diucapkan oleh ulama tersebut adalah sesuatu yang salah atau sebetulnya benar. Li'annahu qad yabdu lil insan fi awwali wahlatin anna al-qaul muntaqad. Karena bisa jadi nampak bagi seseorang pada permulaannya bahwa ucapan tersebut salah. Wa inda ta'amul yara annahu haq. Tapi setelah dia teliti dengan baik, ternyata itulah kebenaran. Fala budda an tata'ammal hatta tanzura hal huwa muntaqadun am la. Maka wajib bagi engkau untuk memperhatikan, meneliti sampai engkau dapati apakah ucapan tersebut benar atau salah. Baik, ini marhala yang kedua. Marhala yang ketiga, tingkatan yang ketiga, tahapan yang ketiga. Idza tabayyana annahu laisa bimuntaqadin, apabila menjadi jelas bahwa ucapan ulama tersebut sebenarnya tidak salah, hanya orang-orang saja menganggap salah, tapi sebenarnya tidak salah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fal wajib an tadzubba anhu, maka wajib bagi engkau untuk membela dia. Wa tansyuru hadza bainan nas, dan engkau sebarkan ini di tengah-tengah manusia. Wa tubayyin anna ma qalahu hadzal alim haqqun, dan engkau jelaskan bahwasannya yang dikatakan alim ini, ulama ini adalah benar. Wa in khalafa ma 'alaihi an-nas, meskipun diselisihi oleh banyak orang. Inilah yang sering terjadi. Banyak orang mengkritik ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang berhubungan dengan kritikan terhadap kesyirikan-kesyirikan mereka, bid'ah-bid'ah mereka, padahal mereka yang salah, bukan ulama tersebut. Maka kalau kita sudah tahu ternyata yang salah adalah kebanyakan orang, maka kita jelaskan kepada mereka. Yang betul adalah apa yang dikatakan para ulama itu. Tauhid itu seperti ini. Sunnah itu seperti ini. Ayat apa yang kalian lakukan adalah syirik. Apa yang kalian lakukan adalah bid'ah. Tinggalkan. Kemudian al-marhalatul rabi'ah, tahapan yang keempat. Idza tabayyana laka hasab ra'ik. Apabila menjadi jelas bagimu sesuai dengan pendapatmu, annama nusiba ilal alim, bahwa yang dinisbahkan kepada alim tersebut, wasahat nisbatuhu ilaihi laisa bihaq, dan benar-benar penisbatannya itu kepada beliau, memang benar-benar beliau yang mengucapkannya, maka bahwasanya itu bukan suatu kebenaran, fal wajib an tattasila bihadzal alim, maka wajib bagi engkau untuk menghubungi ulama tersebut, bi adabin wa waqarin, dengan adab dan ketenangan. Wa taqul sami'tu anka kadza wa kadza, dan engkau mengatakan aku mendengar dari engkau wahai syekh, misalkan engkau mengatakan ini dan itu. Wa uhibbu an tubayyana li wajh dzalik, dan aku ingin engkau menjelaskan kepadaku sisi pendalilannya. Li'annaka a'lam minni, karena engkau lebih tahu dariku. Demikian ucapan kita kepada para ulama dengan penuh penghormatan, dengan penuh adab. Fa idza bayyana laka hadza falaka haqqul munaqashah. Kemudian apabila beliau telah menjelaskan, maka engkau memiliki hak untuk berdialog, yakni menyampaikan apa yang engkau ketahui. Lakin bi adabin wa ta'dhimin lahu, tetapi dengan penuh adab dan penghormatan kepadanya. Bihasabi makanatihi wa bihasabi ma yaliku bihi, sesuai dengan kedudukannya dan sesuai dengan yang pantas untuknya. Amma ma yaf'aluhu ba'dul jahalah, adapun kata beliau rahimahullah, yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, alladzina ya'tuna ilal alim alladzi ra'a bi khilafi ma yaraun, yang mereka datang kepada seorang alim, seorang ulama yang memiliki pendapat tidak sesuai dengan pendapat mereka. Ya'tuna ilaihi bi unfin wa shiddatin, mereka datang kepadanya dalam keadaan berbuat kasar dan keras. Wa rubbama nafadu aydiyahum fi wajhil alim, bahkan bisa jadi tangan mereka itu berlaku kurang ajar ya di wajah seorang alim. Wa qalu lahu, dan mereka katakan kepadanya, ma hadzal qaulul ladzi ahdatsahu, ma hadzal qaulul munkar, mereka katakan kepadanya, pendapat apa yang engkau ada-adakan ini? Pendapat mungkar. Wa anta la takhafullah, engkau tidak takut kepada Allah. Wa ba'da ta'ammul tajidul alim muwafiqan lil hadits wa humul mukhalifuna lahu. Padahal setelah diteliti, pendapat ulama tersebut sebetulnya sesuai dengan hadis dan mereka yang menyelisihinya. Wa ghalib ma yu'taha ula min ijabihim bi anfusihim. Dan pada umumnya yang terjadi pada mereka karena kekagungan mereka terhadap diri mereka sendiri. Yakni baru belajar kemarin sore, Allah berikan kesempatan untuk belajar agama, mereka sudah kagum terhadap mereka, diri mereka sendiri, ujub. Apalagi yang sudah sempat belajar di Timur Tengah, belajar di Yaman, di Arab Saudi, kemudian merasa sudah lebih pintar dari para ulama, mudah sekali menyalahkan para ulama. Wa dhannuhum annahum hum ahlus sunnah, dan mereka menyangka mereka itulah ahlus sunnah. Wa annahum humul ladzina ala tariqis salaf, dan mereka menyangka mereka sajalah yang berada di atas jalan salaf. Wa hum ab'adu ma yakunu an tariqis salaf wa anis sunnah, padahal keadaan mereka paling jauh dari jalannya salaf dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akibatnya. Kalau para talabatul ilmi, para penuntut ilmu itu merasa ujub, merasa hebat, sudah bisa menghafal kitab ini dan kitab itu, lalu merasa dia sudah lebih pintar dari para ulama, sehingga merendahkan para ulama. Ini bukan sifat seorang ahlu sunnah sejati. Ini bukan sifat seorang penuntut ilmu. Tetapi penuntut ilmu itu menghormati para ulama, karena para ulama telah dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal insan idza a'jaba bi nafsihi nas'alullah as-salama ra'a ghayrahu kadzur fahdhar hadza, kata Syekh rahimahullah. Demikianlah manusia, apabila dia telah ujub dengan dirinya, dia telah merasa dirinya hebat, kita mohon kepada Allah keselamatan, maka dia akan melihat selainnya itu bagaikan sesuatu yang kecil, ya, seperti biji-bijian, tidak ada harganya di depan matanya. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah hebat. Demikian pula dalam masalah ilmu, ini sangat berbahaya sekali. Baru belajar sedikit, dia kira dia sudah melebihi para ulama, sehingga berani menyelisihi pendapat-pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Fahdhar hadza, kata Syekh rahimahullah, maka berhati-hatilah dari yang seperti ini. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, salatun muhlikat, ada tiga yang membinasakan manusia, diantaranya i'jabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang dimaksud dengan nasihat kepada para ulama. Al-amru rabi minan nasihati lil ulama. Baik, masih ada dua poin lagi yang dimaksud dengan nasihat kepada ulama. Annaka idza ra'aita minhum khata'an fala taskut. Engkau apabila melihat kesalahan para ulama, maka jangan kemudian wa taqulu hadza a'lamu minni, kemudian engkau mengatakan dia lebih tahu dari aku. Bal tunaqish bi adabin wa ihtiramin, tapi hendaklah engkau berdialog dengan mereka dengan penuh adab dan penghormatan. Jadi ini juga salah kalau melihat kesalahan dilakukan para ulama kemudian kita diam saja lalu mengatakan dia kan lebih tahu dari aku. Tidak, kalau engkau lihat salah maka diskusikan, tetapi dengan penuh adab dan penghormatan. Li'annahu ahyanan, karena kadang-kadang yakhfa 'alal insani al-hukmu fayunabbihuhu man huwa dunahu fil ilmi, tersembunyi dari seseorang hukum sesuatu, maka hendaklah diingatkan orang yang di bawahnya dari sisi ilmu, yakni diingatkan oleh orang yang tidak lebih alim dari dia. Fayunabbihu wa hadza minan nasiha lil ulama, maka diingatkan. Ini termasuk nasihat kepada para ulama. Ini yang keempat. Jadi jangan diam. Kalau kita lihat jelas salah, jangan kita katakan karena dia alim berarti semua yang dia katakan benar. Tidak, itu bukan nasihat. Al-khamis, yang kelima, yang terakhir. Antadullahum ala khair ma yakunu fi da'watin nas. Hendaklah engkau tunjukkan kepada para ulama terhadap suatu kebaikan dalam dakwah kepada manusia. Misalkan, faraita hadzal alim muhibban li nashril ilmi. Apabila engkau melihat seorang ulama senang menyebarkan ilmu. Wa yatakallamu fi kulli makanin, dan dia berbicara di setiap tempat. Wa taran nasa yatathaqalunahu wa yaquluna hadza athqal alaina, dan engkau melihat orang-orang itu merasa berat setiap kali ada kesempatan seorang alim ini berbicara menasihati manusia, pada akhirnya mereka merasa berat sampai mereka mengatakan beliau telah memberatkan kami. Kullama jalasna qama yuhaddits, setiap kami duduk beliau berdiri untuk menasihati kita. Faminan nasihati li hadzal alim an tushira alaihi Allah yatakallama illa fima yunasibul maqam. Maka termasuk nasihat kepada ulama ini, maka hendaklah engkau isyaratkan kepada beliau untuk tidak berbicara kecuali apabila keadaannya itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tunda dulu. Nanti orang bosan. La takul inni idza qultu dzalika mana'tuhu min nashri ilm. Dan jangan engkau katakan, kalau saya larang dia, maka berarti saya melarang dia menyebarkan ilmu. Bal hadza fil waqi' min hifdzil ilm. Bahkan kalau engkau melarangnya, hakikatnya itu adalah penjagaan terhadap ilmu. Li'anna an-nasa idza mallu sa'imu minal 'alim wa min haditsihi. Karena orang-orang kalau mereka bosan, maka mereka akan berpaling dari sang alim ini dan dari pembicaraannya. Jadi maksud beliau, kalau ada orang alim yang betul-betul semangat menyebarkan ilmu dan terkadang beliau tidak memperhatikan keadaan orang, terkadang tidak sesuai, tidak memungkinkan untuk disampaikan, tetap dia menyampaikan, maka dinasihati. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'idah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjarang-jarangkan nasihat kepada para sahabatnya. Artinya tidak sering-sering banget. Yakni la yukthirul wa'dha alaihim. Yakni beliau tidak memperbanyak nasihat kepada mereka. Ma'anna kalamahu sallallahu alaihi wasallam mahbubun ilan nas. Padahal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disukai oleh jiwa. Mahbubun ilan nufus. Khosyatas sa'amah. Kenapa? Karena beliau khawatir mereka bosan. Beliau khawatir mereka bosan. Ini seperti hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm. Wal insan yajibu an yakuna ma'an nas karra'i yakhtaru ma huwa anfa'u wa ajda. Maka hendaklah seseorang dalam bergaul dengan manusia, hendaklah seperti seorang pengembala. Dia memilih gembalaan yang lebih bermanfaat dan lebih dapat membuat gembalaannya itu betah, ya, berada di situ. Demikianlah kita dalam bergaul dengan manusia. Hendaklah kita pilih sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mereka dan tidak membuat mereka bosan, ya, mendengarkan nasihat-nasihat kita. Ini saja yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan pembahasan mengenai bagaimana diantaranya itu bagaimana sikap kita seharusnya terhadap para ulama, menghormatinya dan mengikutinya. Imamfillah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baiklah, sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 0853-5302-0304, 0853-5302-0304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kelamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidhahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Afwan, apa boleh mengucapkan wujud kidam baqa ila akhirihi? Dan bagaimana kalau anak yang masih kecil? Pertama, kalau yang dimaksud mengucapkannya sebagai bentuk zikir, wujud kidam baqa dan seterusnya, maka ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW berzikir dengan hal ini. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan wujud kidam baqa dan seterusnya adalah sifat 20 yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah, maka ini adalah pembatasan sifat-sifat Allah yang merupakan akidah Asy'ariyah, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Asy'ariyah itu meyakini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada 20. Padahal setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Andaikan nama Allah hanya 99, maka minimal ada 99 sifat. Allah bernama Ar-Rahman, memiliki sifat rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Alim, Al-Alim atau Al-Allam, memiliki sifat ilmu. Dan seterusnya. Padahal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Dan bisa jadi satu nama mengandung lebih dari satu sifat. Seperti nama Al-Khaliq itu mengandung sifat kekuatan. Sebab tidak akan mampu mencipta orang yang zat yang tidak memiliki kekuatan. Juga mengandung sifat hayat, kehidupan. Juga mengandung sifat ilmu. Karena tidak akan bisa mencipta zat yang tidak memiliki ilmu atau tidak hidup. Jadi, andaikan nama Allah itu hanya 99, maka berarti minimal ada 99 nama. Maka bagaimana lagi kalau setiap nama itu mengandung lebih dari satu sifat? Iya. Jadi, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak dan bahkan tidak terbatas. Seperti dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu. Zammaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, yakni para rasul. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan ilmunya pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada nama Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya. Ada nama Allah yang Allah ajarkan pada salah seorang dari makhluknya. Ada nama Allah yang Allah ajar, yang Allah tidak ajarkan kepada manusia. Menunjukkan nama-nama Allah itu sangat banyak, tidak terbatas. Sehingga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat banyak. Karena setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Berarti akidah sifat 20 ini bukan akidah ahlu sunnah. Memang dia adalah akidah asy'ariyah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Setelah solat tahajud jam 3, selesai sambil menunggu waktu subuh tiba, saya baca Al-Quran. Apa boleh, mohon dijawab, matur nuwun dari Sidareja. Ini amal saleh. Suatu amalan yang utama. Iya. Sangat boleh sekali. Bismillah, afwan, tolong dijelaskan. Apa ikhwan yang kuliah di Lipia, Jakarta, bisa kita langsung katakan sururi atau hizbi tanpa tabayyun? Meskipun dia bermajlis dengan para asatidah Jakarta dan dia istiqamah di atasnya. Serta apakah kita boleh mengambil faedah darinya? Ini adalah salah satu manhaj yang keliru. Di dalam menghukumi seseorang itu sururi atau seorang hizbi. Di dalam menghukumi seseorang adalah dengan kaidah-kaidah yang diajarkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Seorang dikatakan menyimpang, seorang dikatakan sururi atau hizbi apabila dia bersifat dengan sifat-sifat sururi atau hizbi. Itu pun tidak serta-merta boleh kita ucapkan kepada semua orang. Tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, di antaranya iqamatul hujjah. Kita sampaikan hujjah kepadanya, kita nasihati. Tidak bisa serta-merta kita langsung katakan dia seorang hizbi, dia seorang ahlul bid'ah, dia seorang sururi, ini tidak bisa. Baik. Apalagi kalau kita berbicara tentang Libya Jakarta. Libya ini asalnya milik ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekolah milik ahlus sunnah. Hanya saja sangat disayangkan hizbiyun itu berhasil masuk ke lembaga ini, kemudian mereka memasukkan manhaj-manhaj mereka yang rusak kepada para santri yang belajar di sana. Tapi tidak semuanya. Di situ ada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak semuanya ya. Yang kita anggap semua pengajar di situ itu hizbi semua. Tidak. Bahkan itu adalah milik ahlu sunnah. Itu sekolah milik ahlu sunnah. Dan Libya yang merupakan cabang Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh, itu dibuat cabang di seluruh dunia atas nasihat para ulama ahlu sunnah. Atas nasihat Syekh Ibn Baz dan syekh ulama yang lainnya. Iya. Jadi asalnya itu milik ahlu sunnah wal jamaah. Hanya memang sayang sekali berhasil ya, disusupi oleh hizbiyun. Tetapi di situ juga ada para masyayikh salafiyin insyaallah taala. Maka tidak bisa kita katakan orang yang kuliah di situ otomatis dia menjadi hizbi atau sururi. Tidak. Apalagi jika jelas dia adalah orang yang istiqamah di atas sunnah. Maka tidak masalah kita mengambil faedah darinya. Tidak masalah kita mengambil faedah darinya apabila memang jelas dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini manhaj yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah salah bila seorang istri sering memberi nasihat pada suaminya karena suaminya sering melakukan kesalahan, tapi si istri dalam memberi nasihat selalu berusaha menjaga kehormatan dan harga dirinya sebagai suami dan tidak di hadapan orang lain? Bahkan ini adalah kewajiban. Ini adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Dan ini adalah tanda cinta yang sejati. Ketika dia melihat suaminya melakukan kesalahan, maka dia nasihati. Ini tanda cinta yang sejati. Kalau dia biarkan suaminya melakukan kesalahan tanpa dinasihati, maka menunjukkan dia tidak sayang kepada suaminya. Ini kewajiban antara suami istri. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mau tanya, kalau kurban kulitnya dijual, tapi uangnya dibelikan daging, dagingnya dibagikan. Terima kasih. Wassalam. Yang seperti ini hendaklah tidak dilakukan. Ya. Ini minimalnya syubhat. Tapi kalau mau, berikan saja kulitnya kepada orang yang mau kita berikan. Lalu, nanti dia sendiri yang jual. Nanti dia sendiri yang jual kulit tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa boleh saya bantu suami bekerja sementara pegawainya ada yang bukan muhrim? Wassalam, terima kasih. Kalau dalam pekerjaan tersebut harus bercampur baur dalam satu ruangan, apalagi saling berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram kita, maka ini hukumnya haram. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan para sahabat bagaimana mereka bergaul dengan para istri Nabi. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian memiliki suatu keperluan meminta sesuatu dari istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Dari balik hijab, tidak terhubung secara langsung. Yang demikian itu lebih suci dari bagi hati kalian dan hati mereka. Ini subhanallah, diperintahkan kepada sahabat, orang-orang yang paling bertakwa, dan istri-istri Nabi yang diharamkan menikah setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi adalah ibu, bagaikan ibu-ibu kita. Karena haram kita menikahi mereka setelah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tapi Allah masih perintahkan, hendaklah kalian, wahai para sahabat, kalau mau berhubungan dengan istri-istri Nabi, itu dari balik hijab. Kenapa kata Allah? Dzalikum athhar, demikian itu lebih suci. Likulubikum wa kulubihinna, bagi hati kalian dan hati mereka. Nah, subhanallah, padahal hati mereka adalah hati-hati yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana lagi dengan kita? Dalam hadis Uqbah bin Amir, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa, janganlah kalian masuk menemui para wanita. Faqala rajulu minan ashar, lalu berkata salah seorang sahabat Ansar, afara'aital hamwa, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar, saudara ipar? Qala al-hamwa al-maut, maka beliau bersabda, saudara ipar itu adalah maut. Ulama menjelaskan, yakni bahaya bergaul antara seseorang dengan saudara iparnya yang lain jenis itu bagaikan kematian. Ya, bahayanya bagaikan kematian. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun saudara ipar. Baik. Ada dai Muhammadiyah berkata, qomat itu haknya muadzin karena salat itu seperti upacara. Imam itu pembina upacara, muadzin itu pemimpin upacara. Jadi kalau ada makmum yang qomat berarti dia telah merebut hak muadzin seperti peserta upacara yang merebut hak pemimpin upacara. ini adalah peserta upacara yang enggak waras. Benarkah komat itu harus oleh muadzin, enggak boleh yang lain? Kalau mengikuti logika orang ini berarti Allah itu sama dengan bendera. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Memang benar, qomat itu adalah hak muadzin. Karena dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang adzan, Bilal radhiyallahu anhu yang adzan, maka dia pula yang qomat. Dia pula yang qomat. Ini sunnah. Ini sunnah. Baik. Tapi kalau misalkan muadzinnya berhalangan, maka tidak mengapa. Yang lain yang qomat. Baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah metode di dalam menetapkan hukum. Walaupun benar hasilnya, tapi metode ini salah. Panduan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan menganalogikan dengan apa-apa yang terjadi di dunia ini. Ini metode yang salah, seperti sudah kita jelaskan kemarin. Ini metode orang-orang yang tidak memiliki bekal ilmu. Orang-orang yang malas belajar. Orang-orang yang tidak mau merujuk kepada para ulama, mengandalkan majelis tarjih mereka, padahal tidak berdasarkan ilmu menurut Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz, baca istighfar utama yang berbunyi Allahumma anta rabbi sampai selesai, yang baik di waktu apa dan kapan saja, mohon dijelaskan, terima kasih. Kapan saja boleh kita baca insyaallah ta'ala, terutama pada pagi dan petang hari. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya bagaimana cara mengobati yang kena guna-guna. Karena keluarga saya kena guna-guna, santet. Kata dukun kena santet, udah banyak dukun yang saya datangi, semuanya disantet dan akan dihabiskan seturunan. Sekarang ketiga turunan. Apakah saya salah Ustaz dengan pergi ke dukun untuk nyareat supaya keluarga sembuh? Karena di daerah saya gak ada Ustaz yang bisa mengobati teluh. Jawabannya ditunggu lewat SMS. Hatur nuhun Pak Ustadz, Saripudin di Karang Cingkrang. Ditunggu jawabannya dan jalan keluarnya. Tolong di SMS kepada beliau bahwasannya mendatangi dukun untuk mengobati sihir atau guna-guna adalah suatu kesalahan yang fatal. Suatu kesalahan yang besar. Nabi SAW seperti dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu shalatun 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya sesuatu kepadanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan mereka, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak boleh mendatangi dukun atau tukang ramal untuk menanyakan penyakit ini dan penyakit itu dan sebagainya. Maka salah apa yang Anda lakukan. Hendaklah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh mendatangi dukun. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan doa dan dengan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini cara pengobatan sihir, cara pengobatan guna-guna. Mudah sekali insyaAllah ta'ala. Tetapi yang paling penting, hal itu harus dilandasi dengan tawakal dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Iya. Di sini, kita akan kutipkan penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab beliau Hukmu Sihri wal Kahana wa ma yata'allaku biha. Hukum sihir dan perdukunan dan apa yang berhubungan dengannya. Bagaimana mengobati sihir dan menangkal sihir. Kata beliau rahimahullah, mengobati sihir sebelum terjadi atau menangkal sihir sebelum terjadi, yang paling penting dan paling bermanfaat adalah menjaga diri dengan zikir-zikir yang sesuai syariat. Dan doa-doa perlindungan yang ada dalam Al-Quran was-Sunnah. Di antaranya membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Yani selesai membaca zikir-zikir yang disyariatkan, baca ayat kursi. Baik. Demikian pula membaca ayat kursi tersebut sebelum tidur. Membaca ayat kursi tersebut sebelum tidur, kemudian ditambah dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga dibaca setiap selesai sholat. Seperti yang kita sebutkan kemarin tentang zikir-zikir setelah sholat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan secara khusus, surat Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, itu turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diguna-guna, disantet, disihir oleh seorang Yahudi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam membawa surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baca ini. Baca baik bagi orang yang sakit maupun kita bacakan untuknya. Kita bacakan di dekatnya. Kita niatkan untuk meruqyah hadiah. Baik. Kemudian surat yang tiga ini, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dibaca satu kali setiap kali habis salat. Dan dibaca tiga kali pada selesai salat fajar dan selesai sholat maghrib. Jadi zuhur, asar dan isya dibaca satu kali. Adapun selesai subuh dan maghrib dibaca tiga kali sebagai bagian dari zikir pagi dan petang. Taib. Ini diantaranya untuk menangkal sihir. Demikian pula kata beliau rahimahullah, membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Pada awal malam membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, yaitu Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Taib. Demikian pula memperbanyak ucapan ta'awudz, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Ini hendaklah perbanyak dibaca pada malam dan siang hari, kapan saja. Terutama ketika mendatangi suatu tempat. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi suatu tempat kemudian membaca doa ini, maka tidak ada satupun yang akan membahayakan dia. Ini penangkal sihir. Demikian pula membaca pada pagi dan petang hari sebanyak tiga kali bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada satupun yang membahayakan bersama dengan namanya apapun di langit dan di bumi ini, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca ini tiga kali pagi dan petang hari. Taib. Demikian pula membaca doa Allahumma rabban nasi azhibil ba'sah washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqamah. Baik dibaca oleh si sakit maupun kita bacakan kepadanya. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakitnya. Washfi antas syafi. Sembuhkanlah engkaulah penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Shifa'an la yugadiru saqamah. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Demikian pula kita bacakan kepada si sakit seperti bacaan yang dibaca oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW ketika beliau disihir. Apa itu? Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap yang menyakitimu dan dari setiap kejelekan jiwa atau mata yang hasad. Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini baca. Dibaca 3 kali. Taib. Kemudian kata beliau, dan di antara bentuk ilajus sihir, pengobatan sihir, ba'da wuku'ihi, setelah disihir, yang sangat bermanfaat, terutama bagi seorang laki-laki, kalau misalkan dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya, karena disihir. Ini salah satu tujuan penyihir, agar suami istri tidak bisa berhubungan. Maka, kata beliau, hendaklah dia mengambil 7 lembar daun bidara. 7 lembar daun bidara yang hijau. Taib, tahu daun bidara ya. Kemudian ditumbuk menjadi halus dengan batu. Atau yang semisalnya. Lalu dilarutkan di dalam air. Kemudian dibacakan padanya ayat kursi. Ya. Dilarutkan dalam air yang cukup untuk dibuat mandi. Lalu dibacakan padanya ayat kursi. Dan juga bacakan kul ya ayuhal kafirun. Kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falak. Dan kul a'udhu birabbin nas. Maksudnya sampai selesai ya. Bukan cuma awal ayat itu. Sampai selesai. Demikian pula dibacakan pada air yang tercampur daun bidara tersebut ayat sihir dalam surat Al-A'raf, yakni ayat yang berbicara tentang tukang sihirnya Fir'aun pada surat Al-A'raf. Pada surat Al-A'raf ayat ketiga sampai 9. Pada surat Al-A'raf ayat ketiga sampai 9. Dimulai dari wa auhayna ila Musa an alqi asab, dan kami wahyukan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya, yakni untuk melawan tukang sihir Fir'aun. Baik. Demikian pula yang ada dalam surat Taha ayat pertama sampai kelima. Saya ulangi. Ambil 7 daun bidara, 7 lembar daun bidara yang hijau, kemudian ditumbuk sampai halus. Kemudian dilarutkan dalam air yang cukup buat mandi, lalu dibacakan ayat kursi. Selain ayat kursi, bacakan kul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, kul huwallahu ahad sampai akhir surat, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Lalu setelah itu bacakan juga ayat ketiga dari surat Al-A'raf sampai ke 9. Dan juga dalam surat Taha ayat pertama sampai kelima. Baik. Kemudian setelah dibacakan, air tersebut boleh diminum sebanyak 3 kali kata beliau, dan sisanya dibuat mandi. Maka insyaallah dengan izin Allah penyakitnya, guna-gunanya akan hilang. Dan bila diperlukan untuk melakukannya lagi 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka tidak mengapa sampai penyakitnya hilang. Ini diantara pengobatan sihir yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam kitabnya Hukmu Sihri wal Kahana. Taib, yang terakhir kata beliau, diantara ilaju sihir, bentuk pengobatan sihir yang sangat bermanfaat adalah berusaha untuk mencari tempat sihirnya, yakni yang diletakkan di situ buhul-buhulnya. Ini biasanya metode tukang sihir seperti itu. Ada buhul-buhul yang mereka tiup-tiup, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Falaq. Dan mereka letakkan di suatu tempat. Maka dicari buhul-buhul tersebut, kemudian dihancurkan. Maka insyaAllah ta'ala, dengan dihancurkan, alat atau sarana yang digunakan untuk sihir tersebut, untuk guna-guna dan santet, maka dengan begitu akan hilang pula sihirnya. Baik. Inilah tata cara mengobati orang yang kena sihir, guna-guna yang dijelaskan para ulama kita, maka janganlah kita datang ke dukun. Janganlah kita datang ke dukun, tapi kita berusaha. Dan yang paling terpenting dari itu semua adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah dan pengharapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nasihat kami untuk bersabar, sebab orang yang paling mulia, Nabi SAW juga pernah terkena sihir. Juga pernah terkena sihir dan beliau bersabar dan beliau diobati, diruqyah oleh Malaikat Jibril alaihissalam dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Taib, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai. Pembahasan pertanyaan-pertanyaan juga selesai. Maka dengan ini berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala nanti besok kita akan berjumpa kembali di gelombang 107,7 FM Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari. Dan tidak lupa juga nanti sore ada siaran ulangnya. Nanti sore insyaallah sekitar pukul 16.30 insyaallah akan kami putar siaran ulangnya. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Mungkin ini akhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan faedah dari apa yang telah beliau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.